بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وما بعد. الحمد لله، pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kitab tauhid. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca bab tentang al-khawf, nama dalikum syaitan yukhawifu awliya'ah. Bab selanjutnya yaitu bab tentang tawakkal. Al-Musannif alaihi rahmatullah masih menyebutkan sederetan abwab, bab-bab yang terkait dengan amalan hati. Nah, mulai dari mahabbah, kemudian khauf, sekarang yang akan kita baca adalah bab tentang at-tawakkul. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Pada bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan beberapa dalil ada 4 ayat dan 1 hadis yaitu hadis Ibnu Abbas. Ayat yang pertama sekaligus sebagai judul bab, firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-23, wa 'alallahi fatawakkalu, dan 'alallah yakni la 'ala ghairi, hanya kepada Allah lah. Fatawakkalu, hendaknya kalian bertawakal. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar orang yang beriman. Nah, ayat ini siapnya, konteksnya terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau terkait dengan Nabi Musa yang memerintahkan kaumnya agar masuk atau memasuki al-ardul muqaddasah allati kataballahu lahum. Naam. Baik. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Allah berfirman tentang Nabi Musa yang mengatakan kepada kaumnya wa 'alallahi fatawakkalu, hanya kepada Allah lah kalian bertawakal. Naam, bertawakal ketika memasuki al-ardu al-muqaddasah. Ya. Dan jangan takut dari orang-orang yang jabarin. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecocokan ayat ini atau bab ini dengan kitab tauhid, penulis alaihi rahmatullah ingin menjelaskan bahwa tawakal merupakan fardhah, suatu kewajiban yang wajib diikhlaskan, dimurnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib dimurnikan hanya kepada Allah. Karena tawakal merupakan atau termasuk ibadah yang paling afdol. Dalil berikutnya ayat dalam surat Al-Anfal, wa qawlihi ta'ala innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, hanyalah sesungguhnya al-mu'minun, orang-orang yang beriman itu, alladhina idza dzukirallahu, orang-orang yang apabila dzukirallahu, disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hati-hati mereka merasa takut. Nah, jadi jika kita ingin mengetahui, menakar sejauh mana keimanan kita, sekuat apa keimanan kita, maka lihat diri kita apabila disebut nama Allah, diingatkan tentang Allah, diperintahkan agar bertakwa kepada Allah, apakah ada takfir, pengaruh ke dalam hati-hati kita? Jika tidak berpengaruh, maka dipertanyakan kesempurnaan imannya. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuh, apabila disebut nama Allah, hati-hati mereka merasa wajilah, yakni merasa takut. Nasabatul ayat lil bab, cocokkan ayat ini dengan bab, bahwa ayat ini menunjukkan anna tawakkul ala Allah wahdahu min sifatil mu'minin, bertawakal hanya kepada Allah termasuk di antara sifatnya orang-orang yang beriman. Bertawakal hanya kepada Allah termasuk di antara sifatnya orang-orang yang beriman. Nah, dan kelanjutan ayat disebutkan wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun, syahidu 'ala rabbihim yatawakkalun. Situ ada kata tawakkal. Orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah, maka hati-hati mereka merasa takut. Dan apabila dibacakan, idza tuliyat 'alaihim, atas mereka, ayatuhu, ayat-ayat Allah, zadathum imanan, ayat-ayat yang dibacakan itu menambah keimanan mereka. Ayat-ayat yang didengarkan oleh mereka menambah keimanan mereka. Maka sungguh suatu keberuntungan dan keutamaan yang dimiliki oleh para thullabul ilm, para penghafal Al-Quran. Setiap saat mereka membaca ayat-ayat Allah. Setiap saat ayat-ayat Allah yang dibaca oleh mereka atau yang didengar oleh mereka membuat iman mereka bertambah. Oleh karena itu, para ulama as-salaf menyebutkan bahwa tidak ada sesuatu yang lebih memberikan pengaruh terhadap penambahan, terhadap bertambahnya iman, kecuali Al-Quran. Jika kita merasa futur, jika kita merasa iman kita melemah, cobalah membaca Al-Quran. Tentunya dengan tadabbur. Naam. Barakallahu fikum. Baik, dalil berikutnya ayat yang ke-64 dalam surat Al-Anfal juga. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, hasbukallah, cukup bagimu Allah. Hasbukallah wa man ittaba'aka, yakni kafika Allah wahdahu wa kafi atba'ika, Allah yang mencukupimu dan mencukupi para pengikutmu dari kalangan orang-orang yang beriman. Ya. Hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Jadi wa man ittaba'aka minal mu'minin ma'tuf ke dhamir kaf hasbuka. Bukan ma'tuf kepada fa'il. Difahami? Hasbukallahu wa man ittaba'aka, yakni wa hasbu man ittaba'aka Allah. Cukup bagimu Allah dan cukup bagi pengikut-pengikutmu Allah. Allah yang mencukupi kalian. Kamu dan pengikut-pengikut. Naam. Dalam ayat ini Allah mengkhabarkan kepada nabinya dan kepada umatnya bahwa huwa wahdahu kafihim, bahwa dialah Allah satu-satunya yang mencukupi mereka sehingga mereka tidak butuh kepada yang lain bersama Allah. Sehingga tawakal dan raghbah mereka hanya kepada Allah saja. Hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Karena Allah yang mencukupi mereka, maka mereka hanya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Baik, kita lihat dulu, pantau di luar ya. Terjadi gerhana, maka disyariatkan untuk menyeru as-salatu jami'ah. Nah.